mohon kepada Allah, ya Rabbi ya Aliman Hal, ya Rabbi ya Aliman Ilaika wajatul I'm kepadamu ya Allah. Wajhatul aman. Kami sampaikan semua angan-angan kami, cita-cita kami, hajat kami semua ya Allah. tinggal.